Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman mazida. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Amma ba'd. Fa ya ma'asyaral ikhwah rahimani wa rahmakumullah. Pada kajian kita membacakan kitab Adabul Usyrah wa Dzikru Ash-Shuhbati wal Ukhuwah karya dari Al-Imam Abu Barakat Al-Ghazi rahimahullah, kita telah memasuki bab penghujung terakhir dari kitab tersebut yang pada bab terakhir tersebut Mu'alif rahimahullah menyebutkan seputar adab al-bawatin, adab-adab yang berhubungan dengan batin kita sebagai seorang muslim, yang tentulah tidak terlihat batin seseorang yang melihatnya dan mengetahuinya adalah Allah Tabaraka wa Ta'ala. Dan pada pertemuan yang sebelumnya telah kita jelaskan pasal yang disebutkan oleh Mu'alif rahimahullah, iqtiranul adabi bil ilmi wal hali was suhbah, pentingnya untuk seseorang menggandengkan adab itu dengan al-ilm. Yani ketika seorang berilmu, lebih lagi dinyatakan sebagai seorang tulabul ilm, para penimba al-ilm, maka selayaknya ia cerminkan pada kehidupan kesehariannya, atau dengan kata lain pada praktek amalan lahiriahnya, ia cerminkan adab-adab yang baik, yang mulia, yang ia pelajari dari Al-Quran, demikian pula As-Sunnah. Ini penting. Seorang ia cerminkan adab dan akhlak pada semua keadaannya, demikian pula tatkala ia berinteraksi dengan seseorang yang lainnya. Terlebih lagi muamalah seorang dengan awamul muslimin, orang-orang awam dari kalangan kaum muslimin, ini juga sekiranya menjadi bahan perhatian kita secara bersama. Bahkan awamul muslimin, para awamnya kaum muslimin akan menilai seseorang itu dengan akhlaknya, dengan adabnya, bukan dengan ilmunya, bukan dengan apa yang dimilikinya berupa wawasan, demikian pula pengetahuannya tentang al-ilm. Tapi yang dilihat adalah dari praktek amalan zahirnya. Walaupun dari satu sisi yang demikian bukan sebagai tolak ukur kebenaran, karena akan sangat riskan membawa seseorang terjatuh ke dalam kesesatan, penyimpangan disebabkan karena takjubnya dirinya dengan akhlaknya seseorang dan khusyuknya seseorang serta semangatnya seseorang di dalam melakukan amalan ibadah. Maka dari itu kita melihat kebanyakan awamul muslimin terfitnah dengan apa yang zahir nampak dari perbuatan seorang di hadapannya. Bahkan bila kita membacakan kisah masuknya kesyirikan di negeri Hijaz, di Mekah, demikian pula di Mekah dan sekitarnya, adalah disebabkan karena munculnya seorang yang menampakkan zuhud, ya Amr ibn Luhai, yang menampakkan zuhud, baiknya muamalahnya, khusyuknya ketika beribadah. Akhirnya mereka terfitnah dengan apa yang zahir nampak dari perbuatannya. Karena seperti inilah mereka para awamul muslimin. Karena seperti inilah awamun nas, para awam-awamnya manusia, menyikapi seorang berdasarkan yang zahir. Sampai akhirnya ia tatkala memerintahkan mereka untuk melakukan kesyirikan, memajang patung-patung untuk kemudian mereka sembah sebagaimana tempat yang dia lihat menyembah patung berhala-berhala tersebut, akhirnya diikuti oleh masyarakatnya. Nah, dalam ajaran salaf tidak demikian. Diajarkan seseorang dilihat benar dan tidaknya sesuai dengan mencocoki tidaknya perkataannya, amalannya dengan as-sunnah. Namun yang menjadi inti dari pembahasan kita adalah pentingnya adab. Pembahasan ini kemudian tidak kemudian akhirnya kita menyampingkan akhlak, demikian pula adab. Perlu untuk kemudian kita perhatikan adab muamalah kita dengan sesamanya, bahkan dengan awamul muslimin. Kita bacakan bab yang berikutnya, fasal yang berikutnya. Al-batinu muttali'ullahi. Batin seseorang itu melihat Allah Tabaraka wa ta'ala, atau muttala'ullah, dilihat oleh Allah Tabaraka wa ta'ala. Yang namanya seseorang akan dihukumi oleh yang lainnya berdasarkan yang zahir. Berdasarkan yang zahir. Kalau semisal seorang menampakkan kebaikan, maka dia percaya dan dia amanahi, serta dia bela dirinya tentunya, walaupun batinnya menyembunyikan amalan keburukan. Demikian pula sebaliknya, seorang menyikapi yang lainnya berdasarkan yang zahir. Inilah yang dipraktikkan oleh mereka para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam sepeninggal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Perkataan Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu ma'ruf, apa namanya? Yu'khadhu innama yu'khadhu an-nas fi zamani Nabi sallallahu alaihi wasallam bil wahyi. Sesungguhnya manusia pada zaman Nabi alaihi salatu wassalam dihukumi berdasarkan wahyu. Mereka menentukan keadaan seorang sebagai seorang yang baik imannya, atau termasuk dari seorang yang musyrik, seorang yang kafir, atau bahkan termasuk dari ahli jannah atau ke ahli nar, berdasarkan wahyu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sehingga mereka melihat keadaan seorang berdasarkan bimbingan Al-Quran, demikian pula sunnah. Wa innamal wahyu al-ana qad inqata'a. Adapun wahyu sekarang ini telah terputus. Maka yang ada sekarang ini kita menghukumi seorang bima azhara lana min a'malihim, berdasarkan apa yang nampak dari amalan-amalan mereka. Faman azhara lana khairan amannahu wa qarrabnah. Seseorang yang menampakkan kepada kita kebaikan, maka kita percaya dirinya. Kita akan menjadikan dirinya sebagai seorang yang dekat, kata Umar ibn Khattab radhiyallahu taala anhu. Demikian pula sebaliknya, yang menampakkan kejelekan kita akan menjauhinya dan meninggalkannya. Adapun sariratuhu, rahasia-rahasianya, batin-batinnya kita serahkan kepada Allah Tabaraka wa ta'ala. Sehingga dalam bab ini penting untuk kemudian seorang senantiasa menjaga batinnya. Menjaga batinnya, agar batinnya ini juga selaras dengan apa yang zahir dari perbuatannya. Dan itulah perbedaan antara seorang mukmin yang khalis dengan seorang mukmin yang kadzib. Seorang mukmin yang khalis, yang benar-benar murni keimanannya, adalah seorang yang zahirnya dan batinnya itu sama. Sama-sama menampakkan iman, selaras antara ucapannya, demikian pula batinnya. Ini seorang mukmin yang benar keimanannya. Adapun seorang munafik yang memperbaiki yang zahir, namun batinnya menyembunyikan kebusukan dan kejelekannya. Batinnya menyembunyikan kekufuran. Batinnya menyembunyikan kedengkian kepada mereka kaum muslimin. Sehingga apa yang ditampakkan oleh dirinya tatkala berinteraksi dengan seorang muslim, pada hakikatnya berbeda dengan apa yang ada di dalam batinnya. Nah, sehingga orang-orang munafikin sering menyakiti mereka kaum mukminin pada zaman Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Adapun seorang mukmin tidak demikian. Ia mengupayakan batinnya untuk selaras dengan apa yang zahir. Kalau semisal amaran zahirnya dia upayakan untuk terus berada di atas Al-Qur'an dan Sunnah, berupaya untuk mentaati Allah, demikian pula Rasulnya alaihi salam, maka demikian pula batinnya ia upayakan untuk terus senantiasa selaras dengan apa yang dicintai oleh Allah, demikian pula Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Dan batinnya seseorang tentulah yang mengetahuinya adalah Allah Tabaraka wa Ta'ala. Yang mengetahui batin seorang adalah Allah Tabaraka wa Ta'ala. Inna Allah ya'lamu ma fi anfusikum fahdharuh. Sesungguhnya Allah itu mengetahui sesuatu yang ada di dalam jiwa-jiwa kalian, maka hati-hatilah. Tidak bisa seorang itu menyembunyikan kekufuran. Tidak bisa seorang itu menyembunyikan kemunafikan, karena semuanya akan terlihat dan diketahui oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Sehingga dalam bab niyah saja, niat yang baik itu akan dihukumi sebagai nilai pahala di sisi Allah Tabaraka wa Ta'ala. Tentulah niat seorang tidak ada yang mengetahuinya kecuali Allah dan diri orang tersebut. Sehingga Nabi alaihi salatu wasallam menyebutkan dalam hadisnya, innamal a'malu binniyat. Amalan seorang itu dihukumi oleh Allah Azza wa Jalla seukuran dengan niatan orang yang mengamalkannya. Ini sebagai dalil bahwasanya batin seorang terlihat dan nampak di sisi Allah Tabaraka wa Ta'ala. Sehingga dengan niat yang berbeda dan itu diketahui oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala, Allah memberikan ganjaran kepada dua orang yang berbeda walaupun amalannya sama. Sama-sama belajar. Yang satu belajar untuk menimba ilmu, yang satu belajar untuk kemudian agar supaya menjadi seorang yang berilmu sehingga bisa mengamalkan Al-Quran, demikian pula sunnah. Ikhlas dia melakukannya. Dengan seorang yang belajar karena tekanan dari orang tuanya, ataukah mungkin karena faktor-faktor duniawi, ataukah yang semisalnya. Ini berbeda antara yang dibatkan oleh dirinya dengan si fulan tersebut. Sehingga Nabi alaihi salatu wasallam menyebutkan, faman kana hijratuhu ila Allah wa rasulihi fa inna ma hijratuhu ila Allah wa rasulihi wa man kana hijratuhu lidunya yusibuha bi imra'atin yankihuha fa inna ma hijratuhu ila ma hajara ilaihi. Menunjukkan dalam babul hijrah, seorang sama-sama berhijrah ya, keluar dari Mekah ke kota Madinah, sama-sama berkorban, sama-sama berkorban dan menderita ketika safar. Namun ternyata kedua orang tersebut memiliki nilai pahala yang berbeda di sisi Allah Azza wa Jalla. Yang berhijrah karena Allah dan Rasulnya, Allah akan memberikan kepada dirinya pahala sesuai dengan keikhlasannya. Adapun seorang yang berhijrah karena dunia atau mengejar seorang wanita yang dia nikahi di negeri tersebut, di kota Madinah, bukan karena Allah dan Rasulnya, maka hijrah tersebut juga akan dihukumi oleh Allah Azza wa Jal sesuai dengan niatan dirinya. Wa idza wajaba 'alal 'abdi mura'atu zahirihi li suhbatil khalqi. Bila wajib hukumnya bagi seorang hamba, kata mu'alif rahimahullah, untuk ia menjaga, memperhatikan apa yang zahir dari perbuatan-perbuatannya ketika ia berinteraksi dengan sesama makhluk. Sesama makhluk diperhatikan tutur katanya, diperhatikan perbuatannya dan sikapnya. Famura'atu batinihi awla. Maka menjaga batinnya ini lebih ditekankan. Kalau yang zahir hukumnya wajib, maka yang batin lebih aula, lebih utama untuk diperhatikan oleh seorang mukmin. Karena yang namanya batin seorang bila mana tidak diperhatikan akan menjadi liar. Nah, Sufyan ats-Tsauri rahimahullah mensifati hati itu atau perkara batin adalah sesuatu yang sangat sulit untuk kita mengobatinya. Karena berbolak-balik, belum merasakan adanya perubahan niat dalam satu amalan sehingga membutuhkan terapi yang lebih dibandingkan amalan selainnya. Sufyan ats-Tsauri rahimahullah menyebutkan ma'alastu syai'an ashadda 'alayya min niyyati li'annaha tataqallabu 'alayya. Tidaklah saya mengobati sesuatu yang terasa berat bagi saya untuk mengobatinya, memperbaikinya dibandingkan batinnya, niatnya, karena berubah-ubah pada diri beliau rahimahullahu taala. Bila mana Sufyan ats-Tsauri saja yang digelari oleh mereka para ulama sebagai amirul mukminin fil hadis, seorang yang sudah sampai gelar sebagai pemimpinnya kaum mukminin di dalam pemahamannya terhadap hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, menunjukkan beliau sangat piawai dan mahir di dalam memahami hadis Nabi alaihi salatu wasallam. Itu saja beliau merasakan berat untuk mengobati, memeriksa, memperhatikan yang namanya batin ataukah hatinya atau niatnya. Maka tentu kita sebagai seorang yang di bawah beliau dari sisi keilmuannya, ketakwaannya dan yang semisalnya, ini lebih utama untuk terus memperhatikan amalan batinnya. Li'annahu muttali'ur Rabb ta'ala, muttali'ur Rabb ta'ala. Karena hati itulah yang nantinya akan melihat Allah Tabaraka ta'ala, atau yang dilihat oleh Allah adalah amalan batinnya, bukan amalan zahir. Yang dinilai oleh Allah Azza wa Jalla bukan amalan zahir, namun amalan batin. Sehingga sebagian salaf menyebutkan tentang fadilah keutamaan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu, ma sabaqakum Abu Bakrin bi kasratis siyamin wa kasratis shalah wa innama bi syai'in ma waqara fi qalbihi. Tidaklah mengungguli kalian sahabat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu sehingga menjadi seorang yang sangat mulia di sisi Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang menunjukkan kemuliaan beliau tentunya di sisi Allah tabaraka wa taala. Hingga Rasul pernah mengatakan perihal keutamaan Abu Bakar As-Siddiq dan tahunya Rasul, fahamnya Rasul terhadap keikhlasan beliau, pengorbanannya, demikian pula pembelaannya kepada Islam. Beliau mengatakan, "Lau kuntum muttakhidan min ummati khalilan lattakhadtu Aba Bakrin khalila." Kalau semisal saya diizinkan oleh Allah untuk menjadikan seorang khalil dari kalangan umatku, orang yang sangat dekat, sangat disayangi oleh Rasul dibandingkan semua umatnya, maka tentulah Rasul akan menjadikan Abu Bakar As-Siddiq sebagai satu-satunya khalilnya. Ini menunjukkan demikian mulianya kedudukan Abu Bakar As-Siddiq di sisi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, sebagian salaf menyebutkan Abu Bakar As-Siddiq menjadi seorang yang mulia sehingga mengalahkan kita kaum muslimin, bahkan seluruh para sahabat Rasul terkalahkan dengan Abu Bakar As-Siddiq dari sisi kemuliaannya dan ketinggian derajatnya di sisi Allah dan Rasulnya. Itu sebagian salah menyebutkan bukan karena beliau banyak berpuasa, bukan pula karena beliau banyak melakukan sholat, walakin bisyai'in ma waqara fi qalbih, tapi karena sesuatu yang bersemayam, yang tinggal di dalam hati beliau radhiyallahu ta'ala anhu, berupa iman dan ketundukan yang sempurna menerima, mentaati Allah Tabaraka wa ta'ala, demikian pula Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Keikhlasan, tawakal, ini yang lebih ada pada diri Abu Bakar Siddiq dibandingkan yang lainnya. Sehingga memperhatikan al-batin ini lebih ditegaskan dan lebih diutamakan. Kemudian perkara yang berikutnya disebutkan oleh Ma'alif rahimahullah, aujuhu mura'atil batin, sisi-sisi yang perlu sekiranya batin seseorang untuk diperhatikan. Sehingga setelah pasal yang tadi kita sebutkan, Ma'alif menganjurkan agar seseorang perhatian terhadap batinnya. Maka pada pasal yang setelahnya Ma'alif menyebutkan beberapa batin, beberapa praktek dari amalan batin yang sekiranya perlu untuk seseorang memperbaikinya dan memeriksanya. Mura'atu batinihi wa adabiha bimulazamati, kata beliau rahimahullah, memperhatikan batin seseorang, demikian pula memperhatikan adabnya, adalah dengan terus menerus untuk kita memeriksa yang pertama al-ikhlas, keikhlasan seseorang ketika beramal. Ini terus diperhatikan dan dikoreksi. Bahkan sebagian salah menyebutkan dalam satu amalan itu ternyata butuh mengkoreksi niat bukan hanya sekali tapi beberapa koreksi. Al-amalu yahtaju ila niyat. Kata sebagian salah menyebutkan satu amalan itu butuh ternyata mengoreksi banyak niat. Banyak niat. Karena sebagai contoh, ketika seorang melakukan sholat saja, sholat saja satu rakaat, terkadang dia meniatkan untuk si ini. Rakaat kedua terkadang terganggu keikhlasannya. Rakaat ketiga juga demikian. Sehingga butuh mengoreksi niat di keseluruhan dari amalan-amalan tersebut. Naam. Ini al-ikhlas, perkara yang sangat penting untuk kita terus memperhatikannya dan terus mengevaluasinya pada semua amalan apa saja yang kita amalkan. Apakah dalam praktek amalan ibadah ketaatan seorang kepada Allah Azza wa Jal, apakah dalam praktek interaksi seorang dengan sesamanya dengan menerapkan adab as-suhbah wal-ukhuwah yang disebutkan oleh Ma'alif rahimahullah, ini juga diperhatikan. Apakah dia memberikannya karena ikhlas, ataukah dia memberikan adab yang baik tersebut kepada kawannya karena faktor dunia, karena faktor yang ia miliki berupa kekayaan dan pekerjaan, sehingga dia berbasa-basi banyak kepada dirinya dibandingkan yang lain, ataukah faktor yang lain. Ini diperhatikan. Sehingga sebagian salaf menyebutkan bahwasanya kecintaan yang shadiq, kecintaan yang benar-benar jujur murni karena Allah tabaraka wa taala, la yazidu, tidaklah akan bertambah dengan kebaikan, wala yanqusu bil jafa, dan tidak berkurang dengan kekakuan orang tersebut. Orang mengaku cinta kepada si fulan, maka menunjukkan harus cintanya tersebut kan Allah, demikian pula Rasulnya alaihi salatu wasalam ikhlas. Ia mencintai dirinya karena Allah tabaraka taala dan Rasulnya. Maka realisasinya adalah tidak akan berkurang cinta tersebut dan bertambah disebabkan karena harta dunia. Ya mungkin si fulan yang banyak mengasihi dirinya berupa harta, dia akan semakin lebih mencintainya, semakin lebih melindunginya, tidak akan bertambah dengan materi. Tidak pula berkurang dengan jafa, dengan kekakuan dirinya. Dengan kekakuan dirinya mungkin dia cuek terhadap dirinya, tidak perhatian terhadap keadaannya, ataukah mungkin tidak pernah bercengkrama dengan hangat kepada dirinya. Ya mungkin karena kesibukannya atau yang semisalnya, maka tidak berkurang. Yang menjadi nilai patokan dirinya adalah murni ia lihat sejauh mana amalan dirinya, apakah sesuai dengan bimbingan Allah Rasulnya alaihi salam ataukah tidak. Nah, ini yang afdal, ini yang mulia, yang berpahala di sisi Allah tabaraka wa taala. Sehingga Abdullah bin Mubarak rahimahullahu taala mengatakan, rubba amalin saghirin tu'azzimuhu an-niyyah. Terkadang ada satu amalan yang kecil itu menjadi besar nilainya di sisi Allah tabaraka wa taala, disebabkan karena faktor niat orang yang mengamalkannya. Lihatlah amalan para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, orang-orang yang dipuji oleh Allah dan terbukti bahwasanya mereka adalah orang-orang yang benar-benar tulus ikhlas mencari keridhaan Allah sehingga Allah ridha kepada mereka, dan mereka adalah benar-benar orang yang ridha kepada Allah tabaraka taala. Allah berikan rekomendasi kepada mereka para sahabat tentang tulusnya cinta dan ridha mereka kepada Allah, demikian pula Rasulullah alaihi salam. Allah sebutkan radhiyallahu anhum wa radu'an. Allah ridha kepada mereka dan mereka adalah orang-orang yang benar-benar ridha kepada Allah tabaraka wa taala. Rasul menyebutkan amalan mereka, kalau misal mereka menginfakkan satu mud saja ataukah setengah berupa harta yang mereka miliki, ternyata tidak bisa tertandingi pahalanya walaupun dengan sebesar gunung Uhud emas dari orang yang berinfak dari kalangan seorang manusia, seorang muslim selain dari kalangan para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Law anna ahadakum anfaqa mithla Uhudin dhahaba ma balagha mudda ahadihim wala nasifah. Rasul menyebutkan kalau misal salah seorang di antara kalian menginfakkan sebesar satu gunung Uhud emas, tidak akan menyamai ukuran satu mutnya atau setengahnya mutnya mereka para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sehingga ikhlas ini penting untuk terus kita mengevaluasinya. Yang berikutnya adalah tawakkul, dalam bab bertawakal, menyerahkan, menyandarkan urusan kita. Apakah kita sandarkan urusan kita kepada manusia ataukah kita sandarkan urusan kita kepada Allah Azza wa Jal? Ini berhubungan tentulah dengan tauhid. Nah, karena Allah menyebutkan bahwasanya seorang yang bertawakal kepada Allah adalah orang-orang yang benar-benar beriman kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Wa 'alallahi fatawakkalu in kuntum mu'minin. Hanya kepada-Nya, kepada Allah saja kalian dalam bertawakal kalau semisal kalian benar-benar beriman kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Sebagian orang menyerahkan urusannya kepada makhluk. Kepada makhluk. Dan ini tercela. Dan ini tercela. Seperti seorang karyawan menyerahkan urusan nafkahnya, demikian pula nasibnya kepada direkturnya atau pekerjaannya. Ia menyandarkan kalau misal dia tidak bekerja di tempat tersebut, maka dia akan demikian dan demikian. Ini tentu akan mencacati nilai tawakalnya kepada Allah Azza wa Jalla. Apakah seperti seorang dia berobat kepada seorang dokter, apakah dia menyerahkan tawakalnya kepada Allah, apakah kepada sang tabib, itu juga sebagai ujian. Apakah benar-benar dia sebagai seorang yang bertawakal kepada Allah ataukah kepada makhluk? Karena sebagian orang terkadang menyerahkan urusannya kepada seorang dokter sehingga lupa kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Sehingga ketika dia mendapatkan kesembuhan, maka dia langsung memuji dokter tersebut. Kalau bukan karena si fulan, maka tentu saya tidak akan demikian dan demikian. Nah, ini tentu adalah satu yang tercela. Sehingga wajib bagi seorang untuk terus juga memeriksa tawakalnya kepada Allah Azza wa Jal. Seorang yang ia terus memeriksa tawakalnya untuk ikhlas karena Allah, untuk Allah, dan ia berikan kepada Allah tabaraka wa ta'ala, maka Allah janjikan dalam ayat yang mulia, wa may yatawakkal 'alallahi fa huwa hasbuh innallaha balighu amrih. Apa ini istilahnya? Qad ja'ala Allah li kulli syai'in qadra. Barang siapa yang bertawakal kepada Allah Azza wa Jalla, maka Allah lah yang hasbuh yakni kafihi, yang memberikan kecukupan kepada dirinya. Tentulah seorang yang sudah dicukupi oleh Allah tabaraka wa ta'ala, dia tidak butuh kepada makhluk. Orang yang sudah dijanjikan Allah akan mencukupi dirinya, maka tentu dia tidak akan butuh kepada semua makhluk-makhluk yang ada, yang berada di sekitarnya. Ia serahkan urusannya kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Kemudian yang berikutnya Allah menyebutkan, inna allaha balighu amrih. Allah akan menyampaikan urusannya, menyelesaikan urusannya. Allah akan sampaikan dia kepada urusan yang dia inginkan tersebut. Ini tentu keutamaan yang besar Allah berikan kepada seorang yang bertawakal. Wal khauf juga demikian, memiliki rasa takut kepada Allah juga terus diupayakan dimiliki oleh seorang mukmin. Berdoa untuk terus memiliki rasa khauf. Baik rasa khauf tersebut dimiliki oleh seorang fil alaniyah, tatkala ia berinteraksi dengan sesamanya, ataukah khauf tersebut ia miliki fisir, dalam keadaan tidak ada orang yang melihatnya. Yang melihatnya adalah antara dia dengan Allah Tabaraka wa Ta'ala Rabbul Alamin. Ini juga terus periksa dan terus dijaga. Sebagian salaf menyebutkan man kana billahi a'raf kana lahu akhwaf. Seseorang yang paling berilmu tentang Allah, maka tentu dia akan menjadi seorang yang paling takut kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Ini buah dari ilm adalah al-khawf wal-khasyah. Punya rasa khawf dan punya rasa khasyah, takut kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Sehingga Allah menyebutkan dalam Al-Quran, fala takhafuhum wa khafuni in kuntum mu'minin. Janganlah kalian takut kepada makhluk, tapi takutlah kalian kepada aku, kata Allah, bila kalian benar-benar orang yang beriman. Ini menunjukkan syarat benarnya iman adalah dengan benarnya khauf seorang yang berikan untuk Allah Tabaraka wa Ta'ala. Waraja, demikian pula mengharap, juga demikian terus dievaluasi. Ia tumbuh kembangkan rasa harapnya tatkala beramal. Ia inginkan untuk mendapatkan pahala dari sisi Allah Tabaraka wa Ta'ala. Sifat seorang mukmin ketika beramal adalah diiringi dengan al-khauf war-raja, ada rasa takut dan ada rasa harap. Bahkan khauf dikatakan khauf kalau semisal padanya ada roja, sebagaimana roja dikatakan dengan roja sebagai roja kalau semisal di dalamnya ada khauf, sehingga tidak bisa terpisahkan kedua kata ini pada salah satu di antara keduanya. Al-khauf tanpa roja maka akan menyebabkan seseorang memiliki sifat putus asa dari rahmat Allah Tabaraka wa Ta'ala. Ya, takut berlebihan sehingga menganggap dia binasa, sehingga menganggap Allah tidak mungkin untuk bisa memperhatikan dirinya dan mewujudkan amalan, yang akhirnya dia meninggalkan amalan, meninggalkan sebab. Seorang sudah minder duluan, apa mungkin saya bisa berhasil? Apakah mungkin doa saya ini bisa dikabulkan? Tanpa roja, khauf yang dominan. Bahkan hanya khauf yang dimiliki oleh dirinya, tidak ada rojanya. Maka akan menyebabkan akhirnya dia berputus asa dan akhirnya meninggalkan amalan tersebut. Demikian pula sebaliknya, roja saja tanpa khauf akan membawakan seseorang terjatuh ke dalam sifat al-amn min makrillah, merasa aman dari makar Allah Tabaraka wa Ta'ala, bermudah-mudahan di dalam maksiat, bermudah-mudahan di dalam melakukan perbuatan keharaman, karena yang mendominasi pada dirinya hanya roja saja. Gampang pasti nanti masuk surga juga, gampang palingan nanti juga bisa taubat, dan yang semisalnya. Nah, terlalu menggampang-gampangkan sehingga akhirnya terjatuh ke dalam dosa besar yang berikutnya, yaitu merasa aman dari makar Allah Tabaraka wa Ta'ala. Kemudian yang berikutnya adalah ridha, juga demikian. Ridha terhadap takdir Allah Tabaraka wa Ta'ala. As-sabr juga demikian, terus diperiksa agar terus sesuai dengan apa yang dimaukan oleh Allah, demikian pula Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Yang berikutnya dari batin seorang yang butuh untuk kita perhatian dan memeriksanya adalah salamatis sadr. Menyelamatkan dada kita dari berbagai macam penyakit-penyakit hati. Dengki kepada saudaranya. Hasad kepada saudaranya. Ini macam-macam amradul qulub, penyakit-penyakit hati yang ada pada hati seseorang yang mempengaruhi hubungan muamalah antara seorang dengan yang lain. Ini salam atau sadar juga terus kita berupaya untuk memeriksanya. Bila ternyata pada diri kita dijumpai adanya penyakit dari penyakit hati, seperti mungkin melihat kebahagiaan seorang mukmin terasa sempit. Ya na'am. Mungkin lihat tetangga kita, masya Allah, baru mendapatkan ini dan itu, sementara dia belum bisa, akhirnya muncul hasadnya, muncul dengkinya. Ya, kalau orang bilang muncul syiriknya, syirik kepada saudaranya. Ini diperbaiki. Nah, pupuklah dengan wejangan-wejangan Allah, demikian pula nabinya alaihi salatu wassalam. Di antaranya hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi." Dan yang lainnya dari motivasi-motivasi Rasulullah, seorang benar-benar memberikan rasa cintanya kepada saudaranya seperti ia cinta kepada dirinya. Wa husnu tawiyah, dan baik tawiyahnya, batinnya, ikhlasnya, niatnya. Ini juga terus dipupuk dan diperhatikan. Kemudian yang berikutnya adalah wal ihtimam bidzalika fi amril muslimin. Memperhatikan yang demikian ini tatkala ia ingin untuk menunaikan urusannya kaum muslimin. Ataukah mungkin ihtimam bidzalika fi amril muslimin, yakni dia memiliki rasa tanggung jawab, demikian pula terpanggil untuk kemudian menyelesaikan urusan-urusan kaum muslimin. Ya, ini diantaranya dengan menasihati mereka ketika salah dan keliru, membantu mereka tatkala mereka kesulitan, dan terus berupaya untuk menyemangati mereka tatkala mereka malas dan yang semisalnya. Ini makna ihtimam fi amril muslimin. Liqaulihi alaihi salam, berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man lam yahtamma lil muslimina falaysa minhum." Seorang yang tidak begitu perhatian terhadap kaum muslimin, maka dia bukan termasuk dari mereka. Tidak perhatian ketika susah, akhirnya tidak dibantu. Tidak perhatian tatkala dia menyimpang, akhirnya tidak dinasihati. Tidak perhatian tatkala dia membutuhkan pertolongan untuk tidak ditolongnya, dan yang semisalnya. Ini Rasul menyebutkan falaisa minhum, bukan termasuk dari mereka. Namun riwayatnya adalah riwayat yang dhaif. Didhaifkan diantaranya oleh Syekh Al-Albani rahimahullah, dan diantaranya pula Syekh bin Baz rahimahullah menyebutkan dalam fatwanya hadis ini adalah hadis yang dhaif. Namun maknanya sahih. Namun maknanya sahih. Seorang diperintahkan untuk dia perhatian di dalam melihat keadaan kaum muslimin yang berada di sekitarnya. Ya, perhatian dengan tetangganya, ya perhatian dengan keadaan masyarakatnya dan yang semisalnya. Dan yang demikian disyariatkan, diantaranya adalah riwayat yang datang dari Jarir bin Abdillah Al-Bajali radhiyallahu taala anhu, yang dikeluarkan oleh Bukhari dan Muslim. Beliau pernah membaiat Nabi alaihi salam. Beliau mengatakan, "Bayatun Nabi sallallahu alaihi wasallam ala iqamati shalah wa ita'i zakah wan nushi likulli muslim." Saya membaiat Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk terus mengerjakan salat, untuk terus mengeluarkan zakat, dan terus memberikan nasihat kepada seorang muslim. Ini termasuk dari bentuk perhatian dirinya kepada seorang muslim yang lainnya. Kemudian disebutkan oleh ma'alif rahimahullah, "Fa idza ta'addaba an-nadhiru fi kitabina hadza bihadhihi al-adab wa ta'addaba dhahiruhu bima dzakarna rajautu ay yakuna minal muwaqqinin." Bila mana orang yang melihat di kitab kita ini dengan adab-adab yang dijelaskan dari pertama sampai terakhirnya, wa ta'addaba dhahiru bima dzakarna, dia beradab yang zahirnya dengan melakukan semua adab-adab yang disebutkan, dijelaskan oleh mu'alif rahimahullah, maka beliau mengharapkan agar supaya dia termasuk dari orang-orang yang baik akhlaknya, baik adabnya, yang dipuji oleh Nabi alaihi salam di dalam hadisnya yang sahih, "Akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqa." Seorang mukmin yang paling baik imannya adalah yang paling baik pula akhlaknya. Bahkan Nabi pernah menyebutkan pula dalam hadisnya, "Saya menjamin seseorang akan dimasukkan oleh Allah ke dalam tingkatan derajat yang paling tinggi di dalam al-jannah bagi seorang yang baik akhlaknya, yang baik akhlaknya. Ma min syai'in athqalu fil mizan min husnil khuluq. Tidak ada satu amalan pun yang lebih berat ketika ditimbang dibandingkan baiknya akhlak. Fa nas'alullah subhanahu wa ta'ala ay yuwaffiqana lil akhlaqil jamilah. Kita memohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala agar Allah memberikan kepada kita taufik untuk bisa berakhlak dengan akhlak yang bagus. Wa yusaddidana fi af'alina wa aqwalina wa ahwalina bimannihi wa karamih. Dan kita memohon agar supaya semua perbuatan kita, ucapan kita, keadaan kita diberikan kelurusan oleh Allah dengan limpahan rahmat, demikian pula karunia-Nya. Innahu akramul akramin wa arhamur rahimin walhamdulillahirabbil alamin wa sallallahu ala man la nabiyya ba'dah wa Muhammad wa alihi wa sahbihi wa sallam. Ini selesai dari semua penjelasan kitab yang disebutkan oleh Al-Imam Abdul Barakat Al-Ghazali rahimahullah, sehingga dengan malam ini kita tutup majelis kita ini dengan akhir pembahasan yang tadi kita sebutkan. Wallahu a'lam bishawab. Ada beberapa pertanyaan. Pertanyaan yang pertama adalah, afwan Ustaz, ana mau nasihat kepada orang yang suka mencuri barang saudaranya. Nah, perbuatan ini adalah termasuk dari perbuatan kezaliman, yang Rasul banyak memperingatkan bahayanya dari perbuatan-perbuatan jenis yang seperti ini di dalam beberapa hadisnya. Di antaranya hadis Nabi alaihi salam, "Ittaqul dhulma fa inna dhulma dhulumatun yaumil qiyamah." Hati-hatilah kalian dari kezaliman, karena kezaliman adalah kegelapan pada yaumil qiyamah. Artinya adalah ketika seorang banyak melakukan perbuatan kezaliman kepada orang lain, apakah sifatnya kezaliman dengan lisannya atau kezaliman dengan tangannya, termasuk pula di dalamnya mengambil harta seorang tanpa hak, maka pada yaumil qiyamah akan diterapkan qisas oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Dan qisas yang akan diterapkan oleh Allah pada yaumil qiyamah lebih berat, lebih merugikan dibandingkan hanya sekedar qisas di alam dunia. Kalau di alam dunia mungkin materi harta seorang akan terkurangi, ya kan? Dia harus dituntut untuk mengembalikan hak saudaranya. Tapi kalau qisas pada yaumil qiyamah adalah al-hasanat bisayyiat, amalan-amalan kebaikan yang dimiliki oleh seorang akan diberikan kepada orang-orang yang ia zalimi tersebut. Kalau misalnya ternyata ia tidak memiliki amalan kebaikan, maka amalan kejelekan orang yang dizaliminya akan Allah berikan kepada orang yang menzaliminya, waliyadzubillah. Sehingga seorang dalam berhati-hati dari perkara kezaliman tersebut. Dalam bab rokok, memang tidak ada keterangannya dalam Al-Quran, demikian pula sunnah. Demikian pula obat-obatan terlarang yang memabukkan yang dikiaskan oleh mereka para ulama, termasuk dari makna al-khamar seperti pil-pil atau obat-obatan, termasuk pula sabu-sabu dan yang semisalnya, tidak disebutkan dalam Al-Quran, demikian pula sunnah, karena seluruhnya muncul pada zaman-zaman setelah meninggalnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan generasi para salafun as-salih. Nah, namun mereka para ulama memiliki kaidah menerapkan perkara-perkara yang terjadi yang bersifat kontemporer untuk kemudian menerapkan dengan pendalilan-pendalilan yang umum yang ada dalam Al-Quran, demikian pula sunnah. Karena itulah mereka para ulama mengharamkan rokok dengan dalil bahwasanya rokok tersebut memadorotkan penghisapnya. Rokok memadorotkan penghisapnya, dan ini sesuatu yang terbukti, bahkan tertulis demikian besar dengan tulisan yang besar lengkap dengan gambarnya di pembungkus rokok-rokok tersebut. Nah, tapi ya memang tulisan itu hanya diperuntukkan untuk orang yang bisa melihat, melihat dengan kacamata matanya dan batinnya. Nah, kebanyakan orang mungkin buta huruf ataukah mungkin rabun dekat sehingga tidak melihat gambarnya, yang dia lihat isinya. Yang ia lihat isinya. Nah, Rokok itu haram kalau dimakan, Ustaz. Ya bukan dimakan saja, dihisap juga haram. Nah, di antara dalil-dalil yang umum yang disebut oleh mereka para ulama adalah hadis Nabi alaihi salam, la dharara wa la dirar. La dharar, tidak boleh orang itu menimpakan kemadharatan kepada orang lain. Dan kita sepakat orang yang merokok akan menimpakan kemadharatan kepada orang yang berada di dekatnya, terganggu. Ya kan, sehingga di situ disebutkan rokok tidak baik untuk orang, untuk apa namanya, berdekatan dengan dirinya, orang yang hamil atau orang yang apa namanya akan menggugurkan kandungan yang semisalnya. Kita saja mendekati mereka akan merasakan dampaknya. Wala dirar, tidak pula dibolehkan seorang menimpakan kemadharatan untuk dirinya. Ini juga haram. Sehingga Allah mengharamkan seorang, melarang seorang untuk membunuh jiwanya. Dan rokok termasuk dari perkara yang memadharatkan tubuh orang yang menghisapnya. Apa hukumnya, apa hukuman yang akan didapatkan oleh seorang yang suka bernyanyi atau suka mendengarkan musik? Mohon nasihatnya. Jazakallah khair wa anta jazakallah khair. Nah, tentang hukum nyanyian atau musik, ini terdapat pentafsiran dari sebagian sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam tatkala mereka mentafsirkan firman Allah azza wa jalla dalam surat Luqman, wa minan nasi may yashtari lahwal hadisi liyudilla an-nasa an sabilillah. Di antara manusia ada yang membeli ucapan-ucapan yang melalaikan, lebih suka untuk kemudian membeli ucapan-ucapan yang melalaikan, sehingga akhirnya ia pilih ucapan-ucapan yang melalaikan tersebut untuk menyesatkan manusia dari jalan Allah Tabaraka wa Ta'ala. Ini terdapat riwayat dari sebagian para sahabat Rasul yang menyebutkan makna lahwal hadis adalah al-musiq atau musiqa, musik dengan berbagai macam alat-alatnya. Demikian pula Abu Bakar Siddiq pernah menegur adanya sebagian mereka orang-orang yang melantunkan nyanyian di sisi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Abu Bakar mengatakan mizmaru syayatin 'inda nabi, apakah seruling-seruling setan itu ditiupkan di sisi Rasul sallallahu alaihi wasallam? Nah, dan Rasul tidak mengingkari ucapan Abu Bakar Siddiq radhiyallahu taala anhu. Dan semakin keras tingkatan keharamannya bila mana musik-musik tersebut memiliki makna yang membangkitkan syahwat. Membangkitkan syahwat. Nada-nada yang penuh dengan rindu, cinta dan yang semisalnya. Ini semakin bertambah besar apa namanya dosanya. Apa nasihat, mohon nasihatnya Ustaz untuk santri yang lagi futur agar tidak melanggar tata tertib. Nah, ya bukan artinya tata tertib. Ya, ini dalam urusan kesehatan. Biasanya namanya futur, ini tidak hanya berdampak ke tata tertib, tapi ke perkara yang lain. Futur ikut ta'lim, ya futur untuk beribadah dan yang semisalnya. Nah, satu adalah sibukkan dengan amalan-amalan ketaatan yang hati antum itu cenderung untuk mengamalkannya. Sibukkan dengan amalan tersebut. Rasul menyebutkan wa man kanat fatratuhu ila sunnati faqad ihtada. Seorang yang lagi futur kemudian dia habiskan masa futurnya, masa malasnya ke sunnahku kata Nabi alaihi salam, maka sungguh dia telah mendapatkan petunjuk. Karena terkadang seorang memiliki kejenuhan ketika belajar menghafal, maka sibukkan dengan amalan yang lainnya, mungkin dengan membaca Al-Qur'an, dia tidak jenuh, maka bacalah Al-Qur'an. Atau mungkin dengan memperbanyak salat, dia tidak jenuh, maka perbanyaklah amalan salat tersebut. Ataukah puasa, maka perbanyaklah dengan melakukan amalan-amalan puasa. Nah, kalau perlu refreshing, dia berziarah ke tempat yang lain tujuannya untuk kemudian menghilangkan kejenuhan dan melihat akhlak orang yang berada di sekitarnya, maka ada masalah. Nah, maka ada masalah. Hukum seorang melakukan satu amalan kemudian muncul padanya riya itu diperinci oleh mereka para ulama. Bila mana riya itu mendominasi sampai dia mengakhiri amalannya karena riya, maka amalannya tersebut tidak akan diterima dan tidak sah di sisi Allah Tabaraka wa Ta'ala. Namun bila mana dia bisa terus melawan niatnya, melawan riaknya, walaupun sampai akhir dari dia mengamalkannya, maka yang demikian sama sekali tidak memadharatkan amalan yang ia amalkan tersebut, selama terus terjadi perlawanan di dalam batinnya. Sehingga seperti yang disebutkan oleh sebagian salaf, satu amalan membutuhkan banyak niat. Apa hukumnya seorang meminjam uang lalu ketika ditagih ya pura-pura tidak tahu? Nah, hukumnya ya khianat. Padanya ada kedustaan. Padanya ada sifat khianat. Ya, sebagai seorang yang nampak kedustaannya. Maka penting Allah pentingnya seorang dalam hal utang piutang untuk menjalankan apa yang ditetapkan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala dalam Al-Qur'an. Tujuannya agar supaya mengantisipasi pertanyaan yang disebutkan. Allah sebutkan dalam Al-Qur'an, ya ayyuhallazina amanu idza tadayantum bidainin ila ajalin musamman faktubuh wal yaktub bainakum bil 'adl. Wahai orang-orang yang beriman, bila mana salah seorang bila mana antara kalian tersebut saling menghutangi, ataukah bila mana kalian ini melakukan proses utang piutang antara kalian dengan yang lainnya, kemudian pelunasan nantinya akan ditetapkan pada waktu tertentu, maka faktubuh, tulislah di atas kertas. Bahkan tak cukup sampai di situ, Allah memerintahkan agar supaya mengambil saksi, ya, mengambil saksi dua orang pria. Kalau misal tidak ada dua orang pria, hanya satu orang pria, maka cukup mewakilinya dua orang wanita. Tujuannya agar supaya menghindari yang demikian. Kalau misal dia lupa, ini loh lengkap tanda tanganmu, ini saksinya, semuanya ada, ya bisa diproses. Nah, apakah boleh kita menikahi seorang wanita yang masih awam? Boleh-boleh saja hukumnya, selama kitanya bisa mengkondisikan keawamannya akhirnya bisa sesuai dengan apa yang diinginkan oleh Allah dan Rasulnya. Nah, tapi kalau semisal kita memandang kita tidak mampu mengkondisikan dirinya, maka lebih baik memilih akhwat yang lain. Nah, ya mungkin terlalu cantik akhirnya terkesima dengan kecantikannya, terlalu kaya akhirnya terkesima dengan kekayaannya, akhirnya dia yang diatur. Akhirnya jadilah dia awam sebagaimana akhwat tersebut. Ini hati-hati. Kalau antum gak bisa spekulasi, gak bisa memprediksi, nikahilah seorang akhwat yang berjilbab, yang muslimah, maka ini lebih utama. Apakah ada keutamaan seorang menjawab azan dan membaca doa setelah azan? Ada keutamaannya. Rasul menyebut dalam hadis yang sahih, halat lahu syafa'ati yaumil qiyamah, akan halal baginya syafaatku pada yaumil qiyamah. Allah Rasul akan memberikan syafaatnya untuk orang yang mengucapkannya. Siapakah orang yang paling tepat untuk saya curhati? Jawabannya, ya orang yang paling amanah di sisi antum, paling bisa memahami kondisi antum, dan paling dewasanya. Nah, paling dewasanya. Antum curhati, tidak masalah. Diharapkan nantinya dia lebih tahu kondisi antum, sehingga bisa nantinya menghukumi sesuai dengan kondisi yang antum alami, paling dewasa, sehingga dia bisa dengan kedewasanya membimbing antum, menasihati antum, dan yang semisalnya. Ini tidak masalah. Maka dari itu butuh seorang mencari teman dekat. Jangan hidup menjadi seorang yang individualis, inginnya apa-apa sendirian dalam keadaan tidak mau untuk mengambil orang lain sebagai kawannya. Apa hukumnya mengungkit-ungkit masalah yang telah berlalu? Bila mana masalah tersebut berhubungan dengan aib seseorang, maka terjatuh ke dalam ghibah. Maka terjatuh ke dalam ghibah. Hukumnya termasuk dosa besar. Sebagaimana ghibah, Rasul menyebutkan termasuk dari dosa besar, sehingga wajib baginya untuk bertobat kepada Allah Azza wa Jalla. Dan pastinya kalau semisal orang tersebut tidak ridha kepada dirinya, maka akan terjadi kerenggangan hubungan antara ia dengannya. Apa boleh kita mendiami saudara kita selama lebih dari 3 hari tanpa salam dan tanpa sapa? Boleh. Kalau semisal hajar yang kita terapkan kepada dirinya adalah hajar yang disyariatkan di dalam Islam. Adapun hajar yang tidak diberikan uzur bagi seorang untuk menghajar seorang yang lainnya, maka tidak boleh diterapkan lebih dari 3 hari. Seperti mungkin seorang ayah yang ingin menghajar anaknya karena nakal, hajar yang mubah. Ini boleh kalau semisal harus 3 hari saja. Atau seorang suami ingin menghajar istrinya, ini boleh tapi hanya 3 hari saja, selebihnya ini tidak dibenarkan. Adapun hajar yang disyaratkan adalah hajar yang ia lihat seseorang menyelisih syarat Allah Subhanahu wa taala sehingga muncul kebenciannya karena Allah. Maka tatkala dinasihati ternyata tidak mempan, maka dibolehkan baginya menghajar orang tersebut hingga nampak pada dirinya tobat dan penyesalan dari perbuatannya. Ini pertanyaan seputar Radio Roja, mengambil audio dakwah dari atau rekaman dari radio tersebut. Jawabannya tidak boleh, karena manhaj dari Radio Roja tersebut ini bisa kita bilang gado-gado, dicampur antara salafinya dengan takfirinya, hizbinya diulek, jadilah Roja, jadilah Roja, gado-gado. Yang takfiri ada di situ, nah, macam-macam. Walau wal baroknya tidak mereka terapkan. Akhirnya melahirkan para pengikut-pengikut yang gado-gado pula. Nah, yang gado-gado. Yang akhwatnya, yang ikhwannya. Ngelihat kayaknya salaf tapi bukan. Tapi kayaknya iya. Ternyata dia orang Roja. Akhwatnya juga demikian, kayaknya ukhti ini tapi kok bukan ya, aneh. Ya itu sudah gado-gado. Apakah ada syarat khusus mengajar seorang lebih dari 3 hari? Ya, kalau semisal ia melakukan pelanggaran yang serius di dalam Islam, seperti menghajar alil bid'ah, mengajar seorang yang sulit dinasihati, ini boleh seorang menghajarnya. Seperti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menghajar Ka'ab bin Malik bersama dengan dua orang sahabat Rasul yang lainnya karena peristiwa perang Tabuk. Nah, ia memiliki alasan yang tidak dibenarkan oleh Allah, demikian pula Rasulnya alaihi salam. Sehingga Rasul menghajarnya selama beberapa hari hingga turun ayat yang menjelaskan tentang diterimanya tobat mereka oleh Allah tabaraka wa taala. Dan seperti ini yang dipraktikkan oleh mereka para salaf, mereka menghajar alil bid'ah selama tidak nampak dari mereka tobatnya mereka kepada Allah tabaraka wa taala. Nah, ini boleh sampai bahkan selamanya, selama dia tidak bertobat kepada Allah tabaraka wa taala. Baik, mungkin sekedar pemberitahuan karena kitab kita ini telah kita selesaikan, mungkin untuk pertemuan yang setelahnya kita akan mengisi kajian kita di malam Ahad mulai malam besok hingga yang berikutnya dengan membacakan kitab Kasyfus Syubhat. Ya, menjelaskan dari kitab yang kemarin telah kita bacakan, kita akan upayakan terus membacanya di malam tersebut. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma hamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.